وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، InsyaAllah pada pagi ini kita sambung berkenaan dengan masalah-masalah dalam solat. Dan kita berada pada muka surat 56 berdasarkan buku ni, iaitu masih lagi berkenaan dengan persoalan Fatihah dan juga hujung-hujung Fatihah, iaitu berkenaan dengan lafaz amin. Jadi lafaz amin ni taklah disebut A tu. Sebab ada orang tanya, ada orang sebut, dia kata, ada orang kata hamim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ha hamim. Ha ha ha. Hamim tu mula sebahagian surah ada hamim kan. Jadi si A, A. Aminah. Ha ha ha. A, ha. Maka kelebihan yang disebut dalam hadis Rasulullah, ini masalah pahala, masalah kelebihan, fadilat, masalah pahala, dia kena ada nas lah. Nas daripada Quran ataupun hadis. Maka di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, iaitu Nabi kata, "Iza ammana al-imamu fa'amminu." Bila imam kata amin, taklah kita turut sama berkata amin. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِنُهُ تَأْمِنَ الْمَلَائِكَةِ. Maka sesungguhnya sesiapa yang muafakat aminnya sama-sama dengan amin para malaikat. Jadi amin malaikat pun turut sama berkata, mengaminkan doa tu. Sebab kita doa tu, ihdinash shirath tu doa kan. Jadi imam pun kata amin, ya Allah kabulkanlah doa. Makmum pun kata amin. Dan para malaikat pun turut mengaminkan doa dalam Fatihah itu. Maka bila sama serentak tu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sama ni bukan makna mesti beratus-ratus sama, tidaklah. Lebih kurang masalah. Kan? Lajak 2 second, lambat 2 second, tak ada masalah. Bukan masalah mesti. Wallahualam kita tak tahu muafakat tu. Jadi dalam banyak kaedah-kaedah agama dia kata takriban, lebih kurang je. Dia lebih kurang, dia tak kata tahdidan, mesti tepat beratus-ratus tidak. Dia hanya kata lebih kurang. Dalam masalah ayat dua kolah pun dia kata lebih kurang je. Ayat ni dua kolah bukan maknanya fatih-fatih tidak. Jadi ini pun lebih kurang lah. Kita selewat sikit pada imam pun tak apalah. Boleh dibenarkan eh. Ini fadilat kita semayang berjamaah. Semayang berjamaah pasti 27. 27 nya antaranya ulama orang banyak ni. Boleh kata amin dapat fadilat diampunkan. Tengah ulama kata semata-mata semayang berjamaah tu dapat 27 lah. Mata-mata semayang berjemaah tu dapat 27. Tak kira lah semayang awal sama dengan imam tak. Semayang datang tu tu imam kena sayang fair pun. Tak apa lah. Dapat pahala 27 lah. Tengah lama kita tidak. Siapa awal dapat 27. Siapa lambat, potong. Potong lah kan. Tak jadi 27. Jadi saya rasa nak ambil pandangan ni berat tak. Kita kira cara mudahnya semayang berjemaah je dapat 27. Awal ke cepat ke dapat 27. Cuma hak awal tu 27 dia pure lagi lah, lebih power lagi lah. Yang lambat tu bang kena kurang sikit kekuatan dia tu. Ini kepentingan kita solat, solat berjamaah. Sebab tu kita kena jaga jamaah. Tengok tu abang, kita tengok dalam berita ada semayang dua imam. Dua imam di Terengganu, sebelah masjid semayang dua imam. Semayang jemaah dua imam pun. Ini masalah-masalah wallahu a'lam, kepahaman masyarakat ya. Dia tak mau nak ikut tu imam dia tu. Dia tak kira tu imam ni. Masalah dia masalah tu imam tu fasik ke, tu imam tu tak layak ke, tu imam tu beza masalah politik ke. Ini masalah-masalah orang tak faham agama. Jadi kepimpinan atas kena tegur. Benda ni tak boleh. Kita satu agama, satu akidah. Mazhab politik tu Allah Ta'ala tak tanya di akhirat. Kamu mazhab apa? Politik mana? Allah Ta'ala tak akan tanya di akhirat nanti. Dalam kubur tak tanya. Tanya siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Apa imam kamu? Imam tu bukan satu imam mana kamu ikut. Imam tu Quran. Kan? Quran. Jadi tak payah pilih tu imam tu, ikutlah mana-mana imam. imam yang Allah Ta'ala tanya, malaikat tanya dalam kubur tu, siapa imam kamu? Al-Quran imam. Quran lah imam. Itu masalah buat tak? Ada orang bagi tahu di Kuala Lumpur, masalah tu juga. Masalah tu juga. Masalah tu, masalah. Dia bagi tahu masalah pada dia. Tanya masalah. Kami ada masalah. Persatuan penduduk Islam dengan persatuan penduduk. Persatuan penduduk Islam maknanya juga kebajikan orang Islam. Ditubuhkan pada 2006-2007. Di satu taman. Persatuan penduduk ditubuhkan pada 2009. Baru lagi. Saya kata persatuan penduduk itu jadi induk. Persatuan penduduk Islam itu jadi bawahnya. Tapi persatuan penduduk ini tak mau iktiraf persatuan penduduk Islam. Dia nak buang tu. Kalau persatuan penduduk Islam buat problem, persatuan penduduk tak mau habis. Boikot. Dia cerita masalah. Saya bagi cadangan sini. Saya dah buat dah tapi tak ada jalan. Tak. Kami buat program persatuan boikot ini. Saya pun teka. Bahan kali masalah ni masalah mazhab politik ni. Saya teka apa masalah pun nak. Persatuan penduduk mazhab politik lain. Kepimpinan surau mazhab politik lain. Persatuan penduduk Islam mazhab politik lain. Dia kata betul kan. Beza pahaman politik dia lah. Kami pecah belah pahaman politik. Saya kata itu perkara yang tak patut berlaku dalam masyarakat kita. Nak uni siapa uni lah. Tapi agama kita kena jaga. Jamaah kita nak kena jaga. Persatuan umat Islam kita kena jaga. Sebab persatuan itu disuruh oleh Allah SWT. Disuruh oleh Rasulullah SAW. Kita demokrasi nak pilih mana-mana pilih lah. Kita hujah dengan cara hujah lah. Dengan hujah kenapa nak sokong ni. Tak apa ya. Masing-masing punya pandangan. Nak pilih uni-uni lah mana-mana. Kita punya hak kan. Semayang berjamaah kita jaga. Ini saudara kita. Ini sahabat kita. Satu akidah dengan kita. Ini kita nak kena jaga semua perkara ini. Kalau tidak, Allah Ta'ala tanya ini. Malaikat tanya dalam kubur. Siapa saudara kamu? Kita nak jawab apa? Saudara saya orang yang satu mazhab politik dengan saya. Kena balut dengan malaikat ini. Sebab jawapan yang sebenarnya ialah orang yang seagama dengan kita. Satu akidah dengan kita. Itu saudara kita. Jelas. Quran imam kita. Bukan imam tertentu. Sekalian muslimin muslimat, saudara kita. Sekalian muslimin muslimat, saudara kita. Ini kita kena jelas kefahaman agama. Yang kadang-kadang orang bawahan tak faham. Kerana orang atas pilih. Orang asyik tak pilih pun boleh duduk makan buah durian. Jadi di parlimen tu duduk roha-roha gitu. Duduk baik dalam dalam. Ini pengikut bawah yang pilih. Sedih lah. Patutnya kita pun ikut sama orang. Ini hujah depan dalam dewan gini. Pas luang. Wah, minum kopi. Kali tak okok kami ke semua kan. Kita yang ubi. Kita umat Islam ya. Yang ubi. Sebab itu kita kena cerdik. Utamakan agama daripada politik. Kerana politik itu satu cabang daripada Islam. Tapi politik tidak lebih daripada. Tidak boleh mengatasi Islam. Islam itu atas. Politik satu cabang kecil saja daripada Islam. Ekonomi satu cabang kecil daripada Islam. Politik satu cabang. Ekonomi satu cabang. Sosial satu cabang. Pendidikan satu cabang. Atas itu Islam. Kita hari ini politik itu atas pada Islam. Ini yang rugi ya. Jadi sebab itu kita nak kena patah balik kepada ajaran Quran, ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada permasalahan yang ke-70. Masalah kita solat berjamaah bacaan amin, sama ada kita nak kuat ataupun kita nak slow kan. Nak kuat ataupun slow. Jadi slow atau kuat ni bergantung kepada solat itu solat yang kuat ataupun solat yang slow. Kalau solat itu kuat, tarawih, Maghrib, Isyak, Subuh, kita baca kuatlah amin sama-sama. Bergaul, bergemar satu masjid dengan amin. Tidak mengapa. Dibolehkan. Tapi kalau sembahyang Zuhur, kita duduk rumah untuk imam. Untuk imam kata amin. Amin. Untuk bila kita amin pun kuat. Tak payahlah. Masing-masing pakai baca kan. Kat baca surah Fatihah masing-masing. Untuk imam dia baca, dia baca surah. Kita pun baca surah, tak payah dia baca amin. Nah, jadi kalau dia nak amin, dia amin, imam kata, maksudnya imam kata dengan kuat, semayang itu semayang kuat, kita pun sama-sama kata amin. Semayang Zuhur, semayang Asar, tidak termasuk dalam hadis ini. Sebab kita tak dengar apa yang diucapkan oleh imam. Imam baca apa kita tak tahu. Biasanya kita tak tahu. Jadi, maka di sini hadisnya Rasulullah kuat kan? Sahabat kata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tala membaca surah Fatihah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala, Nabi pun kata amin. Hatta yasma' man yalihi min as-saffil awwali, hingga mendengar ucapan amin daripada Rasulullah ni orang yang berada pada saf yang pertama. Zaman tu tak ada mikrofon, sahabat Nabi duduk saf pertama, semua boleh dengar ucapan amin daripada Rasulullah. Maknanya Rasulullah kata puas. Bila saf sama dengar Rasulullah kata, saf sama pun kata, saf kedua pun dengar, saf kedua pun akan kata. Jadi mereka berturut-turut begitu. Jadi maknanya Rasulullah kata dengan puas. Jadi semayang Allah tak kalah. Semayang Allah tak kalah. Kemudian masalah 71. Masalah kita dah tahu hadis suruh kata amin. Jadi kita masuk lewat. Kita duduk jalan masuk. Kita berjalan masuk. Tak masuk semayang lagi. Imam kata amin. Kita duduk jalan je lah. Dia akan berjalan untuk nak pisau sama suap kedua tu. Imam kata amin. Kita nak kata ke tak pun kata? Ada ulama kata tak payah kata. Sebab kita tak dalam solat. Ada ulama kata boleh kata. Walaupun tak dalam solat. Ada ulama kata boleh kata-kata. Ada ulama kata tak payah kata. Tak boleh kata, tak payah kata. Tak perlu kata. Tak payah. Ada orang kata boleh kata, walaupun tak masuk solat kita sambil jalan. Jalan kita tak nak kerja apa, ingat dengar imam kata amin. Memang kita pun amin je lah. Sebab kita nak turut mengaminkan doa. Doa. Sebab doa tu boleh kata amin. Kalau kita dalam solat, katalah. Itu memang okey lah. Ke dalam solat, dalam solat. Nampak gaya para ulama cakap dalam solat, makmum kata amin. Tapi ini di luar solat. Ini kita di luar solat. Tak masuk lagi pun kita boleh kata amin. Cuba masalahnya dalam semayang terawih. Dalam semayang terawih amalan masyarakat ialah makmum akan baca surah Fatihah ketika imam sedang baca surah Fatihah. Sebab di kampung dia baca ayat lazim. Kalau cara lambat sikit, dia baca daripada wadduha. Rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasrah. Lepas tu terawih lagi rakaat ketiga wattin, rakaat keempat iqra. Dia turun ke bawah. Jadi ada 20 surah, habislah 20. Menunduk. Cara satu lagi ialah dia baca daripada alha rakaat pertama, qul huwallah rakaat kedua. Masuk rakaat ketiga terawih, dia baca wal asri rakaat ketiga, qul huwallah rakaat keempat. Masuk terawih rakaat kelima, dia baca alam tarukai rakaat keenam, dia baca qul huwallah ahad. Itu rakaat yang genap tu 2, 4, 6 tu qul huwallah ya. Nah, dia tahu dah kita nanti tahiyat ya. Itu cara orang dulu tu je. Nah, kita pun tahu lah imam rakaat kedua ni buat apa, baca qul huwallah. Salah tu. Masuk orang yang 15 Ramadhan, dia mula baca inna anzalna rakaat pertama. Kadang-kadang rakaat kedua qul huwallah ya. Ataupun rakaat kedua dia baca alha. Yang genap tu dia baca alha wal asri alam tarukai. Lepas alam tarukai apa? Lepas alam tarukai apa? Li'ila. Itulah rakaat dia nak tu. Jadi habis lah. Nah, habis. 20 rakaat tu habis. Habis sampai ila ja. Sampai dia dah. Habis sampai dia dah. Jadi tiga rakaat tu qul huwallah, qul huwallah, qul falaq, qul bina. Itu susunan. Jadi masalahnya tiga rakaat kedua tu qul huwallah. Kalau tentang qul huwallah pendek lah. Jadi caranya makmum akan baca Fatihah pada rakaat yang kedua sebelum imam habis Fatihah. Imam iyyaka na'budu wa mula makmum bismillah. Jadi mula imam dah tahu, makmum mula. Bila imam walaupun diri makmum bahan jadi baru manusia di sini. Ada dalam enam kelompok. Jadi imam kata amin, boleh tak makmum kata amin? Sebab dia baca Fatihah, dia tengah makmum tengah baca Fatihah. Imam kata amin, makmum sudah baca Fatihah, tak ada lagi, boleh tak makmum kata amin sama-sama? Sini, bahagian ulama menyatakan boleh. Boleh, boleh kata amin. Sebab apa? Sebab nak dapat fadilat amin sama-sama dengan imam tu, amin sama-sama dengan malaikat. Maka kita sedang maliki yaumiddin, imam amin, amin, iyyaka na'budu. Sambung saja. Sebab amin itu, sambung balik. Amin tidak memutuskan surah Fatihah. Amin tidak memutuskan surah Fatihah. Sambung balik. Ataupun patah balik. Maliki tadi, maliki patah balik. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Boleh. Sebab amin itu tidak memutuskan surah Fatihah. Jadi imam habis, amin itu boleh. Kalau Allah, kita dah baru dapat patah, okey. Kita walaupun ni tu imam pun walam yakun lahu kufuwan ahad. Habis zaman tu nak. Jadi imam rokok kita pun boleh. Boleh rokok. Itu ada amalan dalam masyarakat. Jadi yang saya nak sebutkan ialah amin kita itu tidak memutuskan surah Fatihah kita. Amin tidak memutuskan surah Fatihah. Boleh? Cuma masalahnya, masalah 72 ni adalah wajar. Adalah wajar, adalah patut bagi tu imam. Seboleh-bolehnya ini kurang dipraktikkan oleh para imam, iaitulah saktah. Berhenti seketika selepas membaca surah Fatihah. Payah nak jumpa imam berhenti. Dia habis Fatihah, terus dia baca. Tu imam hafiz ke tak hafiz ke terus. Dia terlupa, bang kali dia terlupa bagi perhatian. Ataupun dia tak tahu tentang hukum saktah. Ayat itu kita bahas, jadi itu kita bahas. Dah masalahnya, makmum tak ikut mazhab tu. Makmum ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kena baca surah Fatihah. Tu imam pun pakai mazhab Syafi'i juga. Dia tak terlupa surah Fatihah tu. Jelas? Yang mana? Boleh menggunakan bila imam baca surah secara kuat, surah Fatihah. Makmum tak mau baca surah Fatihah boleh, tapi kena mengaji dulu. Kena mengaji mazhab tu. Kita yang datang ni tak tahu lah. Kita dah mengaji mazhab Maliki. Kita dah bahas pada muka surat. Tak, kalau tak limut, soal aku tak limut. Kan? Ini masalah, masalah tepah ni. Hanafi Maliki tu pada muka surat 51 tu. Kita dah bahas. Jadi kalau dah berani dah jelas, kalau nak aman silakan. Sebab kita aman dengan ilmu. Kalau tak berani, kita dengar itu betul-betul lah. Tak betul, ulama mana kata. Itu jadi masalah. Jadi aman dengan ilmu, insyaAllah tak ada masalah. Kita aman masalah syafi'i sebab itu yang kita berani. Dia ajar dari sekolah cara tu, itulah ilmu kita. Tapi dengan sebab kita baca ini, kita nak amal mazhab ni, tak apalah. Ilmu. Ikut ilmu. Ikut ilmu. Tapi masalahnya, dalam masyarakat kita, bukan semua orang faham mazhab ni. Semua faham mazhab Syafi'i. Jadi ke iman dia tak boleh andaikan, orang tak payah baca payah Fatihah. Sebab aku baca kuat. Sebab orang tak faham. Saya rasa majoriti orang tak faham pun mazhab ni. Dia akan baca Fatihah lah. Jadi ke iman kena faham kata. Kena berhenti seketika bagi masa, bagi ruang untuk makmum baca Fatihah. Tapi kalau dalam surau, surau tu ada jemaah 10 orang, jemaah 20 orang. Maknanya dia dah urai dah, dia mengajar dah. Jadi surau ni, makmum tak payah baca Fatihah. Bila dia baca kuat, makmum tak payah baca Fatihah. Orang pun mengaji dengan ustaz tu, nah, orang yang tak masuk lah. Orang yang mengaji tu je. Maksud tak apa lah. Sebab dia dah uraikan pada hari jemaah surau dia. Tapi kalau masjid ni tu buka, orang datang berjabat dan sebagainya. Jadi bukan semua orang mengaji. Jadi orang nak ikut mazhab Syafi'i, ilmu mereka itu. Jadi kita kena rasa. Jadi sini meraihkan. Ini disebut sebagai sakta. Ini pun satu sunnah Rasulullah SAW. Iaitu yang bolehnya ialah imam berhenti seketika selepas selesai membaca Fatihah, berhenti seketika. Nama dia saktah. Saktah. Saktah ni berhenti seketika. Nama dia saktah. Iaitu masa dia tu tempoh masa yang membolehkan makmum menghabiskan Fatihah. Tak ada lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmum pun tak imam, imam janganlah khayal aku nak baca apa, aku teringat surah dia plan dah nak baca surah apa tu kan, ulang balik surah tu nak baca surah apa, masa tu dia ingat balik, dia ingat balik baca, bayangkan surah apa dia nak baca, agak-agak makmum habis dah ataupun dia baca dalam hati, dia baca kulullah, baca dalam hati habis kulullah, dia pun bismillahirrahmanirrahim, jadi makmum pun nak habis dah, sebab ada yang sebahagian dah habis dah, dia benar-benar berjuruh masa. Bukannya lama pun. Dia kurang 15 saat. Nanti tarik nafas. Kau sudah Fatihah. Ya? Jadi boleh berfikir. Boleh membaca ayat Quran secara perlahan atau dalam hati. Ya? Kenapa? Kerana ini juga kerana diriwayatkan bahawa Nabi SAW juga diam seketika selepas membaca Fatihah. Ini ada hadis dalam riwayat Imam Tirmizi. Surah diam seketika. Masalah sahabat baca ke tak baca ke, ada ulama kata tak payah baca. Imam Syafi'i kata kena baca, ada hadis dia kata kena baca juga. Sebab Rasulullah kata jangan baca apa-apa di belakang Rasulullah ketika solat, melainkan surah Fatihah. Ha, itu masalah hadis lah. Masalah hadis banyak, kita berlapang dada lah. Beza para ulama, kita lapang dada. Kita kata kita betul, orang lain pun betul. Orang lain pun betul juga, tak ada. Semua tu ikut sunnah Nabi SAW. Baik, masalah 73. Bacaan surah. Kita tak mau baca surah. Kita nak cepat, tak mau baca surah. Ada orang dia pelik sebab dia tak faham. Kenapa orang main cepat? Saya tanya apa sebab? Mak saya akan lepas Allahu Akbar, takbiratul ihram, saya baca doa kita. Lepas habis doa kita, saya baca Fatihah. Lepas habis Fatihah, saya baca surah. Dia nak habis semayang sunat dua rekaat tu orang. Saya bawa habis satu rekaat. Orang ni habis dah dua rekaat. Boleh keluar lah. Orang tu tak baca surah tu kan. Orang tu tak baca doa sitah pun. Semayang ke mana Ustaz? Tak sah semayang. Ha, sini kekeliruan dia sebab apa? Sebab bagi dia doa sitah wajib baca. Surah selepas baca pun wajib baca. Secara lain lagi maknanya guru dia burai tak habis. Guru dia orang tadi sebab dia salah faham. Ha, jadi bagi guru tu tak bagi hukum. Guru tu hanya urai Rasulullah lepas takbir tu ihram baca doa kita. Tak baca doa kita, baca Fatihah, baca Fatihah, baca surah. Jadi dia ambil Rasulullah buat. Bila Rasulullah buat mesti wajib. Tidak. Ulama-ulama tak kata begitu. Itu yang Rasulullah buat. Tapi yang Rasulullah buat tu wajib kan tak wajib? Ha, yang ni wajib, yang ni sunat. Jadi yang wajib tu yang kita buat. Tapi dah Rasulullah buat. Ya, Rasulullah buat itu yang sempurna. Yang paling sempurna tentu. Dengan dalil Rasulullah ajar sahabat bila semayang Rasulullah tak sebut pun pasal doa kita. Rasulullah tak sebut pun pasal surah. Rasulullah tak sebut pun pasal zikir-zikir ketika rokok dan sebagainya. Rasulullah tak sebut pun. Rasulullah ajar yang paling basic. Paling hukum dulu. Jadi kita nak buat semayang, buat yang hukum. Parah. Kira-kira okay, dapat pahala dah. Suah dah semayang dah. Cuma kita nak decoration kan lagi. Dikorekkan lagi. Semayang kita. Tambah lagi dengan surah. Tau. Jadi masalah surah bukan sunnah. Sunnah yang sunat. Yang Rasulullah buat itu sunnah. Tapi sunat. Tidak wajib. Jadi kalau nak baca, baca. Kalau tidak mau baca, pun tak apa. Jadi kalau semayang berjemaah, imam bacalah. Rakaat pertama, rakaat kedua, imam baca. Rakaat ketiga, tak perlu baca. Tapi kalau rakaat ketiga baca pun boleh tak? Ada riwayat hadis Rasulullah kena buat baca rakaat ketiga. Dan dia. Rasulullah buat tu antara hikmah dia nak tunjukkan kata harus baca. Tapi kebanyakan Rasulullah tak baca rakaat ketiga, rakaat keempat tak baca. Tapi ada kena Rasulullah buat ya, diceritakan dalam hadis. Jadi sembahyang ni banyak fleksibel hukumnya. Yang basic tu, yang tak berubah tu yang basic, yang dalam Quran tu. Diri, rasa, sujud, ha, tu tak berubah tu. Nampak rokok, nampak sujud, semayang tu. yang berubah sikit tu. Main-main saya pergi mayang tu tempat. Kalau satu kawasan orang Bangladesh banyak kan. Dia tengok dia mayang ni tak buat. Dia nak mayang, tangan dia tak boleh kita nampak. Nampak dia tak subuh mayang. Eh, tangan dia tak bawah tu kan. Nampak dia tak subuh je nampak. Dia tak semangat je semayang. Kalau semayang letak ni nampak semangat sikit. Ha. Tapi itu tak apa lah. Kut lah dia ni. Nampak macam ni nampak. Tak macam ni nampak. Yang tinggi semayang. Nampak semayang. Nampak dia ni semayang. Cuma perasaan kita nampak dia. Dia lah tak ada. Tanya di bawah. Tapi kalau pegang macam ni. Ha, nampak semangat sikit. Ha, ini perasaan kita lah. Emosi kita je lah. Semua benda tu adalah harus. Tidak ada benda lah. Ini kita dalam pandai lah dalam perbezaan. Jadi imam pun baca sunat, sunat baca. Semayang tuan pun sunat baca. Makmum pun sunat baca. Kalau semayang tuan orang apa, makmum sunat baca. Tapi kalau tak mau baca, tak mau baca pun tak apa. Imam tak mau baca. Semayang maghrib tak mau baca. Kan? Katalah tak ada tu imam. Tu imam rasmi tak ada. Orang tolak kita jadi imam. Kita pun tengok. Aku rasa aku yang paling pandai dalam jemaah ni. Nah, kita pun tak apalah. Nek jadi imam. Tengah takbir tu Allah Akbar takbir tu haram. Dengar tu orang kata ha, tak sampai lah. Tak sampai lah. Tak sampai Allah. Kita mula tak sedap ni. Ada orang lebih pandai daripada aku ni. Tapi dah masuk semayang lah. Kalau tak masuk semayang ni, tak boleh boleh ni. Baca baca hal pun dia gagal. Gagal gagal. Nak baca surah apa ni. Baca surah dia ingat. Kalau Allah pun ingat. Punya takut. Pasti ada orang lebih pandai daripada kita tengah. Tak payah baca. Tak ada hal. Cukup. Tak parah. Tak habis baca dia. Baca. Kul Allah pusing tak ingat. Kul huwa Allah ahad. Allahu samad. Walam yakun. Saya ketinggian dia. Nah. Kumpah. Saya ingat. Agak-agak. Nak pun belakang habis baca. Allahu akbar. Apa? Baca itu dulu. Baca-baca. Apa? Baca yang ketinggal. Kepala baca tengah. Kadang-kadang kita kita rasa banyak. Bila nampak kita kita rasa pandai pada orang lain. Bila ada orang lebih pandai dari kita, kita mula rasa walaupun surah itu kita ingat. Ya? Itu biasa, biasa. Tapi kita jelas, surah tak boleh tidak. Kadang-kadang kita nak tunjuk pandai dengan orang. Tengok ada orang lebih pandai, kita pun nak baca surah yang hebat-hebat sikit. Ya? Baca, wasyamsi wa duhaha. Ya? Syamsi wa duhaha wal qamar iza talaha. Lepas tu masuk wa duha. Ha, kacau. Kan, orang belakang subhanallah. Kita punya orang lebar. Ada orang kita subhanallah. Ada orang pandai pada aku ni. Ya, sekejap. Jadi sebab itu petua ni kena anggap orang yang bodoh belakang. Kena anggap orang. Bila kita nak jadi imam, kena anggap orang yang bodoh belakang. Kalau tidak, susah kita. Bukan kita nak rendahkan orang kita. Kita nak jaga diri kita itu je. Dalam hati tak faham. Dalam hati kita anggap orang bodoh lebar. Jangan kita ucapkan di mulut. Dalam hati perasaan insyaAllah tak susah. Lagi mana dalam hati tak faham. Kalau kita ucap di mulut, itu dikira sebagai sebagai dosa. Sebab dalam hati orang tak tahu. Kan, tengok orang apa orang yang nampak bodoh ni kan. Dalam hati je. Tapi bila kita ucap di mulut, itu dikira sebagai dosa. Baik, semayang maghrib. Imam baca kuat, tapi mikrofon jatuh. Mikrofon jatuh. Kita duduk belakang tak dengar apa? Kita boleh baca surah. Sebab kita tak dapat menghayati bacaan imam. Semayang ni mas. Rekat pertama elok. Bangun-bangun rekat kedua tu, kaki dia terpijak. Wayang ni kelompok perak tertarik. Tak dengar apa. Dengar-dengar. Amin. Kita pun amin maknanya kita baca fatihah. Baca boleh habis. Imam tak rokok lagi. Tengok tu orang depan tak rokok. Tak tengok. Masa kita nak apa? Kita berzikir. Bila kita baca surah boleh. Sebab kita tidak dapat menghayati bacaan imam sebab surah tak sampai. Ulang pun Allah sekali tu imam tak rokok lagi. Allah dua kali imam tak rokok lagi. Kita tengok orang lepas je lah. Jadi boleh. Jadi kalau volume surah je lah, sekarang-sekarang kita biar. Ada bacaan, ada kita biar. Menghayati surah yang kita boleh imam. Baik, bacaan surah itu sunat. Permasalahannya surah apa kita nak baca? Apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi dalam riwayat-riwayat sunnah Nabi tidak menentukan bacaan surah yang wajib. Tidak ada surah yang wajib. Nak baca surah apa pun apa. Kecuali beberapa surah yang menjadi amalan Nabi. Misalnya hari Jumaat ya. Sejadah pula. Sejadah tu antara amalan Nabi lah. Hari Jumaat, hari Jumaat Nabi baca surah surah Al-Jum'ah. Pekat sama. Pekat dulu Nabi baca surah Al-Munafiq. Surah Jumaat itu kan? Jumaat habis. Dan Al-Munafiq. Surah Jumaat sampai habis. Dari awal sampai habis. Surah Al-Munafiq pun dari awal sampai habis. Hari ini kita tak mampu buat. Maka tu imam hari ini dia ambil surah Jumaat yang di ujung. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fasallu. Dia ambil ujung lah. Tiga, empat ayat ujung. Hak mula tak pun kata Allah tak ambil lah. Surah Al-Munafiq pun dia tak ambil. Kita ajar akan Al-Munafiq pun tak ambil lah. Dia ambil ujung surah Al-Munafiq. Nabi berkat kita. Tapi Rasulullah amalannya yang nampak kejap kita Rasulullah buat cuman. Al-Jum'ah Rasulullah baca surah Al-Jum'ah sampai habis. Al-Jum'ah itu surah Al-Munafiq. Itu antara yang Rasulullah amalkan. Kemudian semayang raya. Semayang raya pun antara yang Rasulullah amalkan. Rekaat sama sabihi. Rekaat kedua. Hal asas hadis. Nah, itu antara. Yang itu Rasulullah baca bebas. Baca mana-mana yang sudah daripada Quran. Bayang kehana. Pun ada juga riwayat sunnah. Baca surah Ali Imran, Al-Baqarah, surah Ali Imran. Ada juga. Itu betul. Buatlah main kerana pun. Saya tak buat pun. Saya tak tahu kita kerana. Hari Sabtu. Ini juga. Hari Sabtu juga. Orang telefon pagi tu. Ni apa. Dia pergi mek-mek nak tanya. Orang tengah ni pasal tak mek nak tanya. Tanya masalah suara gerhana ni Ustaz. Ni dia, saya pun tak jawab lah. Jawab ni. Saya tak tanya bila gerhana nak berlaku. Hari Sabtu tu saya tak bercakap apa abang tu. Pagi tu kuliah kumpul. Pada buha tu sudah. Di Selayang. Lepas tu balik sambil zuala apa. Malam tu. Pergi ceramah. Habis ceramah pun semua. Benar mahal hujrah. Ceramah-ceramah. 8.50 pun ni. Jadi nazir surah masjid tu kata malam ni lepas ceramah kesemian isyak kita makan, lepas makan kita akan buat solat sunat gerhana bulan. Itu agenda dia. Maya maghrib ceramah, maya isyak makan, lepas makan semayang gerhana bulan. Saya tak plan nak semayang, tak plan nak semayang, saya tak tahu aku nak semayang kan, nak semayang. Masa makan-makan tu, makan-makan nasi goreng. Makan banyak lah. Tu imam pun sebelah tu makan. Saya kata, saya rasa tak semayang pun saya malam ni. Sebab dia nak pergi jauh. Nak pergi jauh, nak pergi ulu kelam, ke gomak, pergi ulu kelam, pergi baru patah nak balik sini pula. Dia tak semayang kerana. Saya tanya tu imam. Tu imam, semayang kerana nak baca surah apa tu imam ni? Tu imam kata, ingat nak baca surah Baqarah tu kan? Surah Baqarah dia kata. Tok imam bangun dah habis kot. Dia surah Baqarah lagi kan. Saya kata, boleh tak Tok imam? Tok imam kan nasi goreng banyak kan tu. Saya pun makan banyak. Dia pun makan banyak. Boleh kata dia. Bila dia kata, tak faham. Dia kata surah Baqarah. Dia kata boleh surah Baqarah ni. Kan dia baca ni kena habis kan. Macam mana tu ni. Saya kata minta maaf Tok imam. Macam mana dia. Saya tak pun semayang. Gerhana malam. Dia tak apa, tak apa selain malam. Dia tak mahu semayang. Lepas makan dia nak balik. Lepas makan macam dalam-dalam dia tidur belakang. Orang pun mula pergi solat. Dia ambil cuba dia belakang. Bagi orang tu semayang pun saya nak tak balik. Kalau lari balik macam orang tak semayang. Dia orang tak tahu. Tak semayang kan. Tak senang kan. Kita pun duduk belakang. Tengok nampak dulu. Tengok jasa dulu. Orang masuk semayang. Keimah Allah Abad. Saya pun cari keluar. Cari lima. Tidak tak. Nak jalan sampai kata Tok Imam berjabat. Tok Imam baca lima ayat ke surah Baqarah. Alif Lam ni sampai Mufliha Ujuh, lima ayat. Allahu Akbar. Lah, lima ayat je. Kalau aku semayak, tak apa. Ingat nak baca surah Baqarah ni, okay? Kan? Dua dekat atas surah Baqarah ni, okay? Kan? Semayang gerhana kan dua rokok kan? Dua rokok satu rekaan. Kenal satu rekaan sama, sebelum rokok rekaan sama 50 ayat. Rokok. Bangun pula. 15 ayat. Sudah dia lah. Sejak tadi ni tak ada mampu tak. Kejap je. 7-8 minit dia habis lah. Tak apa ya. Tapi tak semayang je lah tu. Tak semayang tu maaf. Dengan dia. Sebab tak ready. Tak ikhlas. Tak ready dan tak ikhlas. Tapi ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Nanti dia baca. Surah Baqarah. Yang berhana. Lepas tu nanti baca surah Ali Imran. Jadi kita tak mampu nak amalkan lah. Yang dua rekaan pun itu yang paling dua rekaan, empat rokok. Satu rekaan, dua rokok kan, sebenarnya kanan. Itu yang paling sempurna lah. Tapi kalau tak boleh buat dulu, buat dua rekaan biasa pun. Boleh, dalam salah. Jadi antara sempurna dengan paling sempurna. Semua tu boleh kata. Jadi, kadang nak salat, nak menunjukkan, apa ni, ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali semula kepada Allah. Memang kata mana saya aku tak ada semayang lah. Semayang kerana lama lah ni. Semayang senak ni beza. Senak pebih ni beza. Macam aku lah. Kan semayang. Semayang malam. Baik. Jadi surah tu Rasulullah tidak tentukan. Maka apa-apa surah tu boleh dibaca. Sama ada surah yang panjang ataupun surah yang pendek. Surah terpendek ialah surah Ikhlas. 4 ayat. Dan surah Al-Kawthar, inna a'tayna al-Kawthar, 3 ayat. Surah terpanjang ialah surah Al-Baqarah. Pilih Allah kita nak baca apa-apa pun. Ya, ini asal. Sehingga kan baca satu ayat pun apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ulang satu ayat. Malam, semayang sunat malam tu sampai pagi. Pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masuk dalam kata faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Bacalah benda yang mudah daripada Al-Quran. Hatta kalau satu surah kita bagi dua, qul Allah bagi dua apa? Qul Allahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Dan mereka kata dua lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh. Tidak ada salah, boleh. Okey, boleh. Inna a'tainahu, inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Allahu akbar. Bangun rekan kedua. Inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka wal abtar. Asal makmum dah habis lagi, ulang dia lagi. Inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Boleh, hukumnya harus belakang. Tidak ada belakang. Cuma orang kata Allah tu imam. Tu imam apa ni? Imam tak ayam ni. Orang kata, bayang apa tak? Bayang apa? Tak ada salah. Kita nak kata apa je. Apa ni tetap tahan aku kan? Mudah ni tengah ni. Cuma nak kena temuduga. Jadi imam kena temuduga. Sebab dia nak cari orang yang agak pandai ni lah. Jadi kalangan orang tu. Tapi senangnya mudah lah imam. Baik. Kemudian pada muka surat 59, satu lagi akhlak yang baik ialah tertib. Boleh. Cuma dari segi tertibnya, jangan membaca surah yang terlalu panjang. Apabila solat berjamaah, jangan baca surah yang panjang sangat. Tak boleh. Tak dibenarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kerana di belakang kita tu ada orang yang ada hajat. Bahkan kali dia malas nak duduk dah. Atau nak kencing, tak apalah, mayang saja. Bahkan kali orang ada kerja. Tinggal kereta kat luar tu, dia tak bayar. Tak bubuh kad tu. Tak apalah, mayang saja pun. Tiba-tiba lepas mayang tu, imam kata-kata, balik-balik dia tak. Kena saman. Satu lagi. Kelakar tu imam lagi. Imam tu, aku tak mahu semayang tu ni. Jadi tu imam macam panjang kan? Dia tak mahu nak 5 minit ke 5 minit? Tak apa. Tu imam baca 10 minit. Tak ada imam. Tak apa lah mahu imam tak mahu semayang. Tak mahu semayang masjid ni. Lepas tu masjid lain pula payah keluar sikit. Maksudnya tak semayang. Jadi kita nak meraihkan. Meraihkan masyarakat eh. Kita jaga masyarakat. Nak jaga supaya orang jangan jauh daripada agama. Tapi dekat dengan agama. Ya. boleh baca lagu boleh. Kalau dia qari, mungkin barangkali dia pandai lagu boleh. Barangkali boleh mengkhusyukkan kita. Kita sedapkan suara dia sedapkan. Macam Syekh Jibril contoh kata. Kita apa boleh kita dengar. Maka Rasulullah suruh kita berlagu. Sebab itu salah satu syarat jadi imam pandai baca Al-Quran. Suara kita pandai Quran, hafal Quran lebih banyak. Pandai hukum hakam dalam masalah solat kalau jadi apa-apa. Itu antara yang jadi imam lah. Nak gigi elok banyak lagi. Gigi tak ada lagi, tak pun tak ada dah. Kan? Jadi kalau kita malas jadi imam, sebutlah lah satu. Tak maaf lah suara dia tak pesikap ni. Gigi tak pun ada lah. Sebut ni lah macam-macam kan. Tak ada masalah. Boleh. Tapi tak payahlah macam nak masuk kita dengar Quran tu. Nak baca Quran macam Ismail Hashim. Cuma semayang kan. Baca biasa tu dah lah. Tapi yang ada lagi. Biasa Qari ni dia pandai lah. Dia pandai bawa. Dia pandai lah. Baca semayang baca sini. Boleh. Dia tak ada. Sedang dia tak lah. Anggah. Anggah suara tu. Anggah suara tu. Itu macam ni mahaban. Mahaban. Oh tak ada lah. Biasa dia kata. Tapi masih ada lagu cantik, terima dia tu, irama dia tu. Dan Quran ni lagi sedap bila kita baca lagu. Pendengaran tu. Baik. Oleh itu merujuk kepada pendapat para ulama. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah solat maghrib hendaklah dibaca surah yang pendek. Solat maghrib baca pendek kan? Kita pun kira-kira kuliah maghrib, baca surah pendek. Rasulullah pun baca pendek. Sebab waktu maghrib tu pendek. Contohnya surah At-Takatsur. Hingga surah terakhir. Al-Hakum Takasur. Baca surah tu. Biasa baca kuliah dengan kulullah dia. Jadi kalau orang tu baca waktu maghrib, baca surah pendek, orang tu faham. Kalau dia baca surah panjang-panjang waktu maghrib, tu imam tak apa faham. Faham amal. Surah Isyak, Isyak panjang sikit. Maghrib baca pendek ya. Maka Ibnu Umar berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dan surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad dalam solat maghrib. Nabi mengamalkan. Dan surah yang seumpama dia puan. Kalau tak Isyak kita baca surah yang panjang. Waktu dia panjang, panjang sikit. Logiknya ialah waktu maghrib agak pendek, manakala waktu Isyak panjang. Kadang-kadang kita ada kuliah. Kadang-kadang kita nak jadi sini. Jadi bila maghrib baca panjang sangat, lepas tu zikir wirid pula panjang sangat. Katalah maghrib dia 7. Mayam dia 7.10. Dote tu dia 7.40 baru habis doa. Isyak ni 8.10. 7.45 baru nak start kuliah. 8.10 Isyak lah. Baru 25 minit kuliah. Kenapa bila? Tak ada belajar lama sangat. Orang pun tak belajar lain lah dan sebagainya. Kita bagi ruang masa. Kita tak nak kuliah malam ni. Tak nak kuliah kita panjang. Kita apa lah. Tapi pun nak jaga orang. Kali orang tak nak. Kalau ada orang tak nak ikut kuliah. Dia nak tengah main maghrib kan. Itu kita nak kena jaga. Kena jaga. Ni lah sengah. Oh, lama ni lah. Insya'ab dia orang. Macam ni. Macam ni. Macam ni tak dapat. Ada. Allah. Itu kepimpinan masjid kita buat had masalah. Jangan lama sangat. Ya. Minta kenalan. Dia minta kenalan nak kerja. Dibagilah. Masjid bagilah. Bagilah pak. Cuma jemaah ni boleh ikut tak boleh ikut ya. Isyak lewat apa? Isyak lewat apa? Cuma orang nak ikut kuliah tu lama sangat. Kalau isyak 8.30 sampai 9.30 baru berhenti. 9 lebih. Sebab tu satu masjid yang kuat ceramah dulu ni. Masjid Kota Damansara. Awal-awal tu 28 tu semangat. Kuliah semua dia pergi 8 sudah ni. 8 pagi. Dah tak boleh tunggu satu hat. Satu hat. Dan Syah pun atas 9.30 lah. Penuh lagi. Kan? Kan? Dia letak tu 15 minit akan cak orang ini. Orang komplain, orang tak boleh ikut dah. Lama sangat. Orang tak boleh ikut. 8. 6 setengah. 6.40 tak boleh. Okey, 8 tak boleh lagi. Saya pergi kuliah sebab dia balik lah. Boleh tukar baju, jogging lah. Saya duduk di kota dengan surat Allah lama aku kuliah. Tak larat. Saya kuliah dia jauh, patah balik lah. Jogging lah. Boleh pergi masjid lah. Rehat tu. Tak boleh. Dalam banyak yang kita nak kena agak-agak masa eh. Bahkan ada orang tengah nak semayang berjemaah. Lama ya tunggu. Jadi jangan lama. Tapi kalau diberi izin, tak apalah. Kita dah tahu dah, ustaz ni malam ni panjang. Aku tak mau nak ikut lah. Aku nak berlewan tak apa. Aku tak apa kita lah. Cuma kita beradab lah. Dia kepada mana, janganlah nampak sangat. Jauh sikit kan. Agak-agak kena pergi tandas atau apa, kalau lari-lari sikit. Itulah. Adab tu kita kena jaga juga kan. Ni pakat pangkit belakang. Ada 20 orang, pakat 20 orang pangkit. Okey, tuan. Kalau orang aku dah mula, kalau atas tu pergi dah tarik kaki lah tuan. Tak nak faham tu. 10 minit, 15 minit. Biasa lah, kita kalau tak nak kuliah pun, lepas azan, 10 minit kita bayar kan. Ni ada kuliah sehazan, sambung sikit lagi 10 minit ataupun 5 minit buat kesimpulan ataupun buka soalan sehazan, buka soalan. Ada satu soalan saya cukup penting. Terus semayang. Macam tu belum ramai. Dia balik nak makan nasi kan. Kalau orang muda nak balik tengok anak kerja sekolah di mana atau apa lah. Dia kena raihkan semua dia. Kalau solat subuh baca panjang sikit. Tapi dia tengok juga orang kita kerja. Hari kerja ni lah baca panjang sangat. Jadi, itu sunnah Nabi tu kita nak raih. Maka di sini, satu sunnah Nabi. Nabi bagi asas kepada kita. Hadis pada muka surat 60 ini. Ini barangkali hadis boleh tampan depan. Mihrab. Hadis pada muka surat 60 ini. Tulis lelok, tag lelok. Man amma bin nasi. Kalau khotib, sesiapa yang menjadi imam memimpin seseorang dalam solat, kalau khotib maka hendaklah meringankan. Ingat, jangan panjang ingat. Fa'in nasihim al-daifa, maka sesungguhnya di kalangan mereka para makmum ada orang sakit tak kuat, ma'af. Wal marid ada orang sakit, wadal hajah dan ada orang hajat keperluan. Dia ada urusan banyak. Dengan tengah semayang sekejap dia. Tiba-tiba kita baca banyak. Jadi hadis ini Rasulullah utarakan kepada sahabat yang baca panjang sangat. Tapi kalau hari Jumaat, apalah hari Jumaat orang tahu dah. Keluar dia dah. Apalah macam mana orang tahu dah. Tak ya. Dia baca apa macam cepat je lah. Atau macam keluar dia lah dia. Nak tidur dia dah. Lepas tu baca lekat ke dua, keluar ke dia. Tak apalah. Boleh. Flexible. Semua ni flexible. Jadi Rasulullah suruh kita ikan-ikan. Suruh tu guru. Saya pergi ziarah ke pondok. Main Zohar dia. Masya Allah. Ni surau. Saya duduk pondok dekat bank Islam. Jawab dia. Saya duduk kat pondok sana. Dekat bank Islam tu. Saya kurang. Sini komat. Kalau Allah tak. Ini tak komat. Kami pun. Dia ambil uduk kat situ. Ambil uduk, saya ambil uduk, jalan. Datang surau. Jalan kosong uduk. Naik ke atas surau. Tok guru tengah tahayat akhir. Bayang zuhur. Jalan ni. Bukan ke atas belakang, tidak. Surau ni, surau pondok ni. Daripada bank Islam, ambil uduk, dia jalan sampai. Tok guru tengah tahayat akhir. Tak ada pemusuh Allah kat. Masuk, kalut. Terus bayang apa? Habis mayang dia fikir-fikir pak. Saya pun lepas mayang dia tengok. Guru mayang senang. Guru cepat tu pun guru mayang. Guru pun nak main pak. Mayang dia maaf pak. Lepas mayang saya pun jalan dia. Untuk guru saya datang dari Kedah ni. Yang di Patani ni saya datang dari Kedah. Dia pun nak apa? Dia berubah ni. Pas main Zuhur dia makan nasi kan ya. Satu buah pun. Asal makan nasi timbang. Dia ganti kali ya. Saya pergi doa lagi. Jadi saya nak cerita. Inilah saya nampak keikhlasan seorang suami. Dia sembahyang berjemaah tu dia sembahyang cepat. Dia tak sembahyang lambat-lambat. Nah, saya nampak tu. Sikap kita bila sembahyang seorang suami cepat. Sembahyang dari berjemaah jadi kita imam lambat. Tunjuk kat orang. Sebab kita nak tunjuk pada orang. Ha, niat tu berapa pada Allah Ta'ala lah. Tapi kita agak petanda tu. Petanda tak apa nak ikhlas tu. Sebab dengar orang sembahyang elok. Bila sembahyang tu orang tak nampak cepat. Tapi tu guru ni dia jadi imam. Sembahyang cepat ni juga. Dia seorang pun dia tu. Dia jemaah pun dia juga. Dia tak kacau. Dia tak puji pada orang. Saya nampak dulu. Saya nampak. Maksud saya nak saya belajar. Benda tu. Hari ini tak ada orang. Ya. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Nabi yang membaca surah yang panjang lalu diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menegur perbuatan sahabat itu. Baik, dah sembahyang dia dah, cuma dia baca panjang. Nabi kata, "Afattan anta? Adakah kamu nak menimbulkan fitnah wahai Muaz?" Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membesarkan yang membaca surah Al-A'la tadhihi. Lebih kuranglah tahu muka surat. Wasyam tuwa tuha tahu muka surat. Wallayn ija yang syar 3-4 patuat mahfum hadith. Jadi surah-surah tu yang dibesar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini perkara ini. Jadi kena pegang kepada hadith ni. Fan yukhafif. Pegang pada hadith ni kita meringankan kalangan semayang berjamaah. Bukan kata semayang ni lah. Bila kita musafir pun Rasulullah pernah sebut dalam hadis dia yang nak jadi ketua ni orang yang lemah dalam musafir. Orang yang nak jadi ketua orang yang lemah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam musafir kita kena rakikan orang yang paling lemah keadaan dia. Jangan tengok orang paling kuat. Kita musafir satu kereta 4-5 orang. Kita nak terus cepat. Berarti saya cepat. Maka dia ada orang sakit dan kerana jemaah kita tu, pukulan kita tu. Maka kita tengah rakni yang misalnya. 10 minit mesti semayang dia. Semayang dengan makan 15 minit. Dia nak jalan tu dia ayak pun dia pasal 5 minit dah. Contoh kata kan. Kita kena rakni kan kata. Okey. Tempoh makan dan semayang 45 minit. Sebab kita maknakan orang lemah. Dia jadi ketua. Maknanya bukan dia bagi arah dah. Tapi kita sebagai ketua kita rakni kan orang yang lemah tu. Lepas tu Rasulullah kata, orang baik menjadi kuat. Meraihkan suasana orang yang lemah. Jadi bila kita jadi imam, kita sehat pun, kita kuat, kita masih muda, tengah semangat, kita kena raihkan orang belakang. Orang sakit itu, orang diri lama-lama tak boleh. Empat kali accident, patah lutut, bayang duduk ke kerusi. Bila dia jari, dia diri. Bila dia tak sehat, dia duduk. Kita raihkan orang. Orang ada hajat. Kadang-kadang bawa anak. Anak tinggal belakang. Dia pun terjauh ke anak tinggal belakang. Sebab imam ni yang lambat. Anak puasa kan tak ada belakang. Kan orang ambil anak tu kan. Kan. Itu semayang sakit. Anak bernangis belakang. Rasulullah semayang. Ada budak nangis. Rasulullah lepas ni Rasulullah kata aku pergi nak. Hanya aku sayang pada ni. Tapi aku mendengar suara budak nangis. Maka aku pendekkan semayang tu. Kesian tak kamu ada. Mak dia tengah semayang. Maka ni pun tak sedang hati semayang. Tuhan yang syak terlekatkan semayang tu. Maknanya tak jauh mana lah. Mungkin nanti tak mana tu. Eh, so, mana Nabi, sahabat Nabi. Belakang tu perempuan. Bukan ada tiarai bawa. Nabi dengar lah budak ni. Ha? Sajar dah. Kadang-kadang perempuan nak salin tujuh. Nak upah tujuh. Nak pakai kain telekuk. Ha? Dah. Ha? Dan kadang-kadang jalan tu. Nak salin apa semua. Ha? Ha, boleh tak ada salah. Boleh tak ada salah. Kadang-kadang perempuan nak baring dalam tempat tu. Nak tempat mayang tu nak duduk. Baring. Boleh. Tidak juga. Nak pakai terai tu. Tak apa. Tak apa pakai tu. Tak apa. Benda pula tu. Ha, eh? Takkan nak baring yang liat-liat pun. Pas mayang tu baring. Kadang-kadang tak mayang tu. Kan? Nak buka tudung ke apa ke. Habis nak tembak-tembak tu. Ha. Ada tiap lain kenal lah. Kenapa? Semua tu pelik juga lah. Tidak. Baik, akhir sekali satu lagi soalan. Soalan Zohar dan Asar, perlukah membaca surah selepas Fatihah? Nah, ini kita pegang pada satu riwayat hadis. Idza asrartu bi qira'ati faqra'u. Rasulullah diriwayatkan berkata, apabila aku tidak menyaringkan bacaan, baca slow-slow. Faqra'u, maka hendaklah kamu baca surah. Nah, yang Zohar semua baca, semua baca. Ini adalah pedoman dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu tak pakai cerai. Dulu tak pakai cerai. Nabi pesan kepada sahabat, bila rokok, bila sujud, perempuan sujud dulu, lelaki jangan sujud. Dulu tak ada cerai dengan Nabi. Nabi, sahabat lelaki, sahabat perempuan. Bila turun sujud, perempuan sujud dulu. Turun sujud perempuan, agak-agak perempuan dah turun sujud, baru lelaki sujud. Bila bangun daripada sujud, lelaki bangun dulu, perempuan bangun lepas. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat Nabi miskin, susah, pakaian mereka tak berapa ada, pakaian mereka singkat sujud. Bila turun sujud, takut ternampak aurat dalam belakang. Jadi Nabi suruh perempuan sujud dulu, sahabat diri. Bila agak-agak perempuan dah sujud, sahabat lelaki turun. Tapi bila bangun dalam dia sujud, duduk antara dua sujud, perempuan jangan nombor lagi. Jangan cepat. Kalau perempuan bangun dulu, nampaklah aurat Nabi. Ha? Sebabkan yang tidak. Stamina, mana Rasulullah agak-agak lambat sikit lah. Sahabat lelaki bangun dulu, barulah perempuan. Tapi bila rokok boleh, sujud boleh. Perempuan sujud. Ya, macam tu lah. Haa, tu zaman tak nak cerai. Zaman tak nak cerai. Haa. Tak buat cerai, tak buat cerai. Tak ada masalah. Kalau nak buka cerai, nak semayang buka, buka. Tak buat cerai, tak buat. Nak tutup, tak buat. Sebab yang penting kita tahu pergerakan imam. Dulu, surah tak buat dah. Nak pergerakan imam dengan tengok. Sekarang ni dengan surah pun boleh lah. Boleh tutup. Nak buka pun, apa? Boleh, tidak ada masalah, eh. Jadi benda tu bukan isu yang besar lah. Isu yang kecil. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan, tak boleh lama-lama sebab Rasulullah kata bila ceramah ni kena lagi akhirnya. Ya, ya. Baik, kita kena semayang fardu seorang-seorang. Kita tengok dalam jemaah dah, kita pun semayang seorang-seorang. Ketika tengah semayang tu, ada satu kumpulan datang, dia buat jemaah dia semayang. Jadi kita nak join kumpulan tu, nak dapatkan pahala berjemaah. Apa kita nak buat? Kita habiskan semayang juga. Kita habiskan semayang. Kemudian kita semayang sekali lagi berjemaah. Ulang balik semayang kita secara berjemaah, kita dapatkan pahala. Jadi mengulangkan semayang hukumnya harus. Kita semayang lah maghrib, tapi semayang maghrib kita berjemaah. Okey, contoh. Akhir dah semayang apa datang orang kita seorang-seorang cari tak nak sempat nak berjemaah. Kita pun tanya nak semayang jemaah tak? Tak apa semayang dengan dia. Kita semayang sendiri di maghrib. Boleh? Ulang balik sebab nak tolong dia dapat pahala. Boleh? Boleh. Tak kena semayang apa? Semayang apa? Jadi kita dah semayang apa dulu, ulang balik sini kalau rajin. Takkan pahala saya panggil. Habiskan semayang tu, insyaAllah sempat terus dia masukkan bulan. Dapat pahala jemaah. Dua kali semayang. Yang pahala semayang pertama dapat lah. Dapat pahala. Bulan ni. Dapat pahala, dapat berjemaah pula. Mana nak kata pahala, Allah wa'alaikum. Kita perah pada Allah. Bahan. Ya? Dan lagi soalan? Baik, insyaAllah. Ya, ya. Lepas semayang subuh, tidak ada solat sunat. Tinggallah matahari naik. Selepas solat fardu asar, tidak ada solat sunat. Tinggallah matahari tenggelam. Eh? Masuk waktu maghrib. Kalau qadha, pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah qada selepas solat fardu asar. Qada apa? Qada solat sunat. Solat sunat qabliyah zuhur. Rasulullah tertinggal eh. Tertinggal dia buat Rasulullah qada selepas selesai solat fardu asar. Maka perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa ada keharusan untuk melaksanakan solat qada selepas solat sunat subuh atau solat fardu subuh dan solat fardu asar. Yang dilarang ialah solat sunat. Tapi seelok-eloknya kalau kita nak, tak mau biar masyarakat keliru, kita qada sebelum sembahyang subuh, kita qada sebelum sembahyang asar. Jadi takut orang keliru. Apa ni bangun semayang sunat? Tengok hajah bangun semayang sunat. Lepas semayang subuh dia, dia bangun semayang lagi dua rakan. Apa ni? Satu orang tidur fitnah dia. Orang tak faham eh? Ha? Khabayun ni, yang siapa lah? Khabayun sunat, khabayun ni boleh. Baik boleh? Semayang sunat jenazah boleh? Lepas semayang fardu asar boleh? Semayang sunat jenazah. Tapi cara umumnya, tak elok lah. Tak ubah ni lah, tak digalakkan. Tapi kalau ada sebab, ada yang benda yang memungkinkan, tahiyat ke masjid. Lepas maksal kita bayar lah. Datang pinam, bayar tahiyat ke masjid. Boleh. Boleh saya rasa lah. Tapi semayang hajat. Tak sesuai pun. Lepas bayar asal, apa saya hajat. Tak sesuai eh. Itu cari. Jadi kita elakkan. Semayang qada subuh, lepas semayang qada subuh. Ingat. Semayang subuh lah. Lepas semayang subuh, kita pun bangun. Semayang dua orang di subuh. Orang tengok ini semayang sunat ke apa? Lepas tengok dua puluh pula. Semayang subuh sekali. Macam timbul masalah. Orang pandang terok pada kita pula. Kalau tak dua puluh, orang kata kita semayang sunat pula. Itu dia cari masalah. Kadang-kadang benda harus. Tapi kalau dibuat itu menimbulkan fitnah, elok kita tinggalkan. Kita cari masalah ini. Wallahu a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Alhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.